Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman mazida wa ba'd. Hadirin para peserta i'tikaf di Masjid Umar Mukhattab Selacau Batu Jajar Bandung Barat yang Allah muliakan, juga bergabung bersama kita para peserta i'tikaf di Masjid Al-Furqan Jalan Jurang Bandung, peserta itikaf di Masjid Baitul Mukhlisin di Kota Mas Cimahi, dan mungkin ada masjid lain yang sedang itikaf kemudian merilai siaran kita di mana saja Anda berada. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio dan TV RBK Kebumen, Radio Satu Lombok, Radio Suara Qalbu Jayapura, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Hidayah Pekanbaru, pemirsa Asil TV Pekanbaru, pemirsa Surau TV Padang, dan pemirsa Ahsan TV di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita memasuki sesi pertama dari pembahasan kitab Ad-Da'u Wad-Dawa'u. Sebelum kita masuki isi kitab, terlebih dahulu kita berkenalan dengan pengarang dari kitab ini. Penyusun kitab ini disebutkan oleh murid-muridnya, di antaranya Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Beliau salah satu di antara murid Imam Ibn Qayyim. Dalam kitabnya Dailut Tabaqatil Hanabilah dijelaskan bahwa Ibnu Qayyim dengan memakai alif lam Ibnu Qayyim, kalau memakai al-Jauziyah, Qayyimnya tidak boleh memakai alif lam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Qayyim artinya pendiri dan pengelola, al-Jauziyah adalah nama pesantren lah kalau bahasa kita sekarang, madrasah ilmu, diberi nama Al-Jauziyah. Dan pendirinya adalah Imam Ibnu Qayyim. Jadi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah artinya anak dari pendiri madrasah Al-Jauziyah. Ayahnya yang mendirikan madrasah yang disebut dengan Al-Jauziyah, maka disebut Qayyim Al-Jauziyah. Qayyim artinya pendiri, sekaligus pengelola, punya anak. Anak ini namanya Muhammad. Adapun ayahnya namanya Abu Bakar, disebut dengan sebutan Qayyim Al-Jauziyah. Abu Bakar Qayyim Al-Jauziyah. Nama kakeknya Ayub, nama buyutnya Sa'ad. Jadi Muhammad bin Abu Bakar bin Ayub bin Sa'ad. Dia lahir di Az-Zara, kemudian pindah ke Damaskus. Lalu beliau dikenal sebagai ahli fiqih, juga ahli usul. Usul fiqih maksudnya itu bukan usul saran. Seorang ahli tafsir, ahli nahu, bergelar Syamsuddin, lakabnya Syamsuddin, dan kunyahnya Abu Abdullah. Jadi nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Bakar Al-Qayyim atau Qayyim Al-Jauziyah. Beliau lahir tahun 700 91. Beliau berguru kepada beberapa ulama. Di antara ulama yang menjadi guru beliau adalah Asy-Syihab An-Nablisi Al-Abir, juga Al-Qadi Taqiyuddin Sulaiman, dan salah satu gurunya ada wanita, seorang alimah, ulama di kalangan para wanita, namanya Fatimah bintu Jauhar. Juga gurunya Isa bin Mut'im, juga Abu Bakar bin Abdid Daim, dan banyak lagi ulama. Dan salah satu guru yang paling dekat, paling banyak pengaruhnya kepada beliau dan paling terkenal adalah Syekh Taqiyuddin Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, yang dikenal dengan Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Beliau sangat faqih dalam masalah madhab, dan beliau bermulazamah, berguru secara intensif kepada Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Beliau sangat mendalam dalam menguasai ilmu-ilmu Islam. Dalam bidang tafsir beliau adalah ahlinya. Demikian juga dalam masalah fiqih dan usuluddin. Beliau juga memahami hadis beserta maknanya, dan beliau juga orang yang sangat dikenal dalam ilmu nahu dan bahasa Arab. Berkata Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Mukhtasar, Imam Adz-Dzahabi termasuk salah satu murid dari Imam Ibnu Qayyim ini. Murid-muridnya juga ulama. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Ibnu Rajab? Siapa yang tidak kenal dengan Imam Adz-Dzahabi? Siapa yang tidak kenal dengan Imam Ibnu Katsir? Ulama-ulama besar itu semua adalah murid dari Imam Ibnu Qayyim. Berkata Imam Adz-Dzahabi, beliau Imam Ibnu Qayyim ahli dalam hadis dan matannya serta sebagian rijalul hadis. Beliau menyibukkan diri dalam masalah fiqih dan sangat bagus serta mendalam pemahaman fiqihnya. Beliau pun ahli di bidang usul fiqih. Dan beliau pernah juga dipenjara bersama gurunya, yaitu Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Tentang bagaimana akhlak dan ibadah dari Imam Ibn Qayyim disaksikan langsung oleh muridnya, namanya Imam Adz-Dzahabi. Kata Imam Adz-Dzahabi, wa kana rahimahullah dha ibadatin wa tahajjudin wa tuli salatin ilal ghayatil quswa. Imam Ibnu Qayyim adalah orang yang ahli ibadah dan ahli tahajud. Salatnya sangat panjang. Beliau ahli dalam berzikir sampai bibirnya kering karena berzikir. Hatinya penuh mahabbah, inabah dan istighfar. Beliau itu kalau bersimpuh di dalam salat, seluruh gerakan sholatnya dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Berdirinya lama, rukunya lama, sujudnya lama. Sampai kata Imam Ibnu sampai kata Imam Adz-Dzahabi, lam usyahid mislahu fi dzalik. Aku tidak pernah menyaksikan ada seorang pun yang seperti itu dalam hal ibadah selain Imam Ibnu Qayyim. Kata Imam Adz-Dzahabi, wala ra'aitu awsa minhu ilman wala a'raf bima'anil Qur'an was sunnah wa haqiqatil iman minhu. Kata Imam Adz-Dzahabi, aku tidak pernah melihat orang yang lebih luas ilmunya daripada beliau, yang lebih mengenal makna-makna Qur'an dan sunnah, dan lebih mengenal hakikat iman daripada beliau. Wa laysa huwal ma'sum. Beliau bukanlah orang yang maksum, walakin lam ara fi ma'nahu mithlahu. Tapi aku tidak pernah melihat sedikit pun cacat atau celah atau aib pada dirinya. Itu kata persaksian siapa? Muridnya Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Di dalam dakwahnya beliau banyak terkena ujian dan fitnah. Sampai beliau dipenjara bersama gurunya yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dan di kali terakhir dia dipisahkan dari gurunya dan beliau tetap dipenjara sampai gurunya meninggal dalam keadaan sujud di penjara. Apa yang dilakukan selama beliau di penjara? Wa kana fi muddati habsihi mustaghilan bi tilawatil Qur'an wa bit tadabbur wat tafakkur wa futiha 'alaihi min dhalika khairun katsir. Kata Imam Az-Zahabi, selama di penjara beliau sibuk dengan membaca Al-Qur'an, mentadabburinya, memikirkan maknanya, disibukkan dengan sholat dan juga zikir. Seolah-olah zikirnya, ibadahnya, sholatnya bebas tanpa ada hambatan dan gangguan. Karena terisolir dari interaksi dengan manusia selama di penjaranya. Maka terbukalah dengan hal itu bagi diri beliau kebaikan yang amat sangat banyak. Beliau melakukan haji berkali-kali dan pernah tinggal di Mekah. Selama tinggal di Mekah, penduduk Mekah banyak menyebut-nyebut dirinya dalam konteks memuji sebagai orang yang sangat ahli ibadah, sangat banyak tawaf, sampai orang-orang takjub dengan ibadah yang beliau lakukan. Berkata Imam Az-Zahabi, walazamtu majalisahu qabla mautihi azidu min sana. Aku bermulazamah kepada beliau dalam beberapa majlisnya lebih dari satu tahun. Dan aku mendengar qasidah beliau, qasidah itu bait-bait syair, yang dibukukan menjadi An-Nuniyah. An-Nuniyah itu kitab syair yang berisi tentang masalah akidah, dan aku mendengar penjelasan itu dari beliau selama satu tahun. Dan banyak lagi kitab-kitab karangan beliau yang aku pelajari langsung dari beliau. Dari tangan beliau lahir banyak murid yang kemudian menjadi ulama besar. Kata Imam Az-Zahabi, wa akhadha anhu al-ilm khalqun katsirun fi hayatihi wa ila ammat wa intafa'u bihi wa kana al-fudala'u yu'azzimunahu wa yatatalamadzuna lahu ka ibni Abdul Hadi wa ghairihi. Banyak ulama-ulama besar yang mengambil ilmu dari beliau sampai beliau meninggal. Dan mengambil manfaat dari ilmu beliau sampai para fudola, tokoh-tokoh agama, para ulama begitu mengagungkan beliau, menghormati beliau dan menjadi murid beliau seperti Ibnu Abdul Hadi dan yang lain-lainnya. Kita tadi sudah jelaskan selain Imam Ibnu Abdul Hadi yang menjadi muridnya adalah Imam Ibnu Katsir, Imam Az-Zahabi, Imam Ibnu Rajab, ulama-ulama besar yang terkenal. Berkata Al-Qadhi Burhanuddin Az-Zar'i. Az-Zar'i nama desa Zara, tempat kelahiran Imam Ibnu Qayyim. Di sana ada ulama yang seangkatan beliau. Namanya Al-Qadhi Burhanuddin. Dia qadhi. Qadhi itu hakim dan hakim pasti apa? Ulama besar. Yang paling menonjol ilmunya, makanya diangkat menjadi qadhi. Berkata Al-Qadhi Burhanuddin, ma tahta adimi sama ausa ilman minhu. Tidak ada di kolong langit ini orang yang lebih luas ilmunya daripada beliau, daripada Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan beliau mengajar di Al-Jauziyah dalam jangka waktu yang lama. Al-Jauziyah itu nama madrasah yang didirikan oleh ayahnya yang namanya Abu Bakar. Dan Abu Bakar dikenal dengan Qayyimul Jauziyah, pendiri Madrasah Al-Jauziyah. Dan Imam Ibnu Qayyim setelah berguru kesana kemari baru mengajar dalam jangka waktu yang lama di Madrasah Al-Jauziyah ini. Keluasan ilmunya bisa dilihat dari kitab-kitab karangannya yang luar biasa. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, wa kana syadidal mahabbah lil ilm. Beliau orang yang amat sangat paling cinta terhadap ilmu, cinta terhadap menulis ilmu, menelaahnya dan menyusunnya. Dan beliau menghasilkan banyak kitab karangan dalam berbagai macam disiplin ilmu syar'i. Di antara kitab-kitab karangan beliau yang terkenal, pertama Tahdzibu Sunani Abi Daud. Tahdzib Sunan Abu Daud. Ada lagi di dalam Tahdzib Sunan Abu Daud, beliau menjelaskan perkara-perkara yang iskal di dalamnya. Iskal itu samar. Orang awam membaca kitab Sunan Abu Daud banyak yang tidak faham tentang beberapa mufradat atau kosakata tertentu. Muskil bagi orang awam. Dijelaskan kemuskilan tersebut. Kesamaran atau hal yang tidak difahami atau difahami secara samar oleh kebanyakan manusia. Ya. Selain itu, beliau pun menyusun kitab dengan judul Safarul Hijrotain wa Babus Sa'adatain. Beliau pun menyusun satu kitab yang judulnya agak panjang, Marahilus Sa'irin Baina Manazili Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Ini kitab merupakan syarah dari kitab yang berjudul Manazilus Sa'irin yang disusun oleh Syekhul Islam Al-Ansari, tapi di dalamnya banyak penyimpangan, lalu diluruskan isi penyimpangan dari kitab itu oleh Imam Ibnu Qayyim dan diberi judul dengan Marahilus Sa'irin Baina Manazili Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Atau kitab ini lebih dikenal dengan sebutan Madarijus Salikin. Suatu saat kita ingin membahas kitab Madarijus Salikin ini. Luar biasa isi dari kitab ini, ya, menyangkut tentang apa? Tentang amalan hati. Selain itu, beliau pun menyusun kitab dengan judul Aqdu Muhkamil Ahya Bainal Kalimit Thayyib wal Amali Shalih Al Marfu ila Rabbil ila Rabbis Sama. Satu jilid yang besar. Di antara kitab yang terkenal adalah Zadul Ma'an fi Hadi Khairil Ibad. Dan ini kitab yang berisi tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara lengkap. Dan di antara kitab karangan beliau yang lain adalah Jala'ul Afham fi Dzikri Shalah wassalam ala khairil anam. Ini menyangkut tentang membahas makna salawat dan hal-hal yang berkaitan dengan salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Di antara kitab beliau yang terkenal adalah I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Ada tiga jilid tentang hal ini. Dan selain itu ada Bada'il Fawaid yang juga menyebar di kalangan para ulama. Dan salah satu di antara kitab karangan beliau yang terkenal adalah kitab yang sekarang kita akan bahas, yaitu Ad-Da'u Wad-Dawa. Atau ada nama lain bagi Ad-Da'u Wad-Dawa ini. Nama kitab yang terkenal sebagai nama lain dari kitab Ad-Da'u Wad-Dawa adalah Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala Anid-Dawai Syafi. Disebut secara ringkas dengan sebutan Al-Jawabul Kafi. Nama lain dari Ad-Da'u Wad-Dawa. Ya. Sebenarnya kitab ini merupakan jawaban terhadap satu pertanyaan saja. Pertanyaannya tentang masalah penyakit hati dan cara pengobatannya. Karena tuntunan syariat, cara-cara mengobati penyakit hati itu banyak, tapi ketika dipraktekkan, kenapa tidak mujarab? Kenapa tidak berkhasiat? Seperti yang diterangkan oleh syariat, baik Al-Quran ataupun hadis yang sahih. Maka Imam Ibnu Qayyim menjelaskan dengan panjang lebar. Jawaban beliau itu melahirkan buku yang kita akan bahas ini, Ad-Da'wah Dawa. Apa sih isi buku ini secara mujmal, secara global terlebih dahulu, agar kita bisa mengira-ngira gimana isi buku ini dan sehebat dan semendalam apa serta sepenting apa. Ya, walaupun kita yakin satu jilid ini tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, tidak terlalu tebal, tidak terlalu tipis, tapi yakin gak akan selesai dibahas hanya dalam jangka waktu 10 hari, sehari 2 kali. Berarti berapa pertemuan? 20 pertemuan. Kalau umpamanya tahun ini tidak selesai, kita sambung ke tahun yang berikutnya ya. Apa isi dari kitab ini? Kitab ini berisi tentang al-bala dan fawaidnya serta jenis-jenisnya. Bala itu musibah, penderitaan, kanyeri kaperi, kesedihan lahir ataupun batin, fisik ataupun psikis. Kenapa itu terjadi? Jenis-jenisnya apa? Dan faidah dari hal itu apa? Ada faidah dalam setiap musibah. Kemudian beliau menerangkan juga tentang doa dan apa kaitan antara doa dengan musibah. Diterangkan manfaat-manfaat dari doa. Diterangkan penghalang-penghalang diijabahnya doa. Dijelaskan sebab-sebab dikabulkannya doa. Setelah selesai doa, beliau menerangkan tentang surga dan neraka serta hari akhirat. Dan diterangkan juga penyebab masuk surga, penyebab masuk neraka. Di antara beberapa jenis kemaksiatan yang diterangkan dalam bab ini adalah uququl walidain. Apa uququl walidain? Menyakiti hati kedua orang tua. Disebut juga mabuk. Diterangkan juga tentang zina. Dan diterangkan bahaya semua dosa dan kemaksiatan, baik dalam kehidupan dunia ataupun dalam kehidupan akhirat, berdasarkan Quran dan Sunnah. Setelah itu beliau menyerangkan bahwa Allah apabila memberikan nikmat kepada seorang hamba, padahal si hamba itu terus dosa dan maksiat, ici kibung dina kesalahan, tunggul dirurut, catang dirumpak, berkecimpung dalam dosa dan kemaksiatan, segala dilabrak, tapi anehnya nikmat Allah selalu tercurah kepada orang seperti itu. Dan dia merasa nikmat dan anugerah itu bukti kasih sayang Allah kepada dia, padahal dia ahli maksiat. Yang begitu teh disebut apa? Istidraj. Nanti akan diterangkan bersama beberapa bentuk dari istidraj. Lalu beliau pun menerangkan tentang orang yang tertipu dengan kehidupan dunia dengan husnudzan kepada Allah Azza wa Jalla. Seusai bab itu beliau melanjutkan dengan penjelasan tentang maksiat sebagai penyebab hilangnya nikmat dari diri orang itu. Lalu dibeberkan beberapa contoh real yang pernah terjadi yang diterangkan dalam Al-Quran. Contoh pertama, dikeluarkannya Adam dari surga ketika Adam di surga itu nikmat ataukah anugerah? Nikmat dan anugerah. Tapi kemudian Adam melakukan satu kemaksiatan. Dilarang mendekati satu pohon, ini malah bukan didekati tapi di apa? Dipetik buahnya dan dimakan. Maksiat kepada Allah. Apa akibatnya? Dicabut kenikmatan surga itu, diusir dari surga karena satu kemaksiatan. Ini contoh bahwa maksiat menjadi penyebab dicabutnya nikmat oleh Allah. Kedua, iblis laknatullahi alaih. Iblis tadinya di mana? Juga di surga. Dia bermaksiat dengan cara tidak mau sujud kepada Adam ketika diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya iblis ketika diperintahkan enggan dan bertakabur, akhirnya bermaksiat kepada Allah. Apa yang terjadi? Diusirlah iblis itu dari surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Imam Ibnu Qayyim juga memberikan contoh tentang kaum Nabi Lut yang dimusnahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal kaum Nabi Lut tadinya berada di dalam kenikmatan dan karunia yang banyak dari Allah. Lalu mereka melakukan kemaksiatan yang merupakan perbuatan keji yang tidak pernah dilakukan oleh manusia sebelumnya sejak diciptakannya Adam alaihi salatu wassalam. Yaitu apa yang kita kenal dengan sebutan apa sekarang? LGBT. L-nya apa? Lesbi. G-nya apa? Gay. Kalau lesbi perempuan, kalau gay laki-laki. Lesbi perempuan ke perempuan. Gay laki-laki ke laki-laki. B-nya apa? BT-nya? B-nya biseksual, ACDC. Laki bisa, ke sama perempuan bisa. T-nya transgender. Operasi kelamin, ganti jenis kelamin. Nah itu pernah semuanya dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Makanya hubungan sesama jenis ini dikenal dengan sebutan liwat. Karena penyakit busuk kaum Nabi Lut kemudian dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Selain itu, Imam Ibnu Qayyim pun menjelaskan tentang contoh orang yang diberi nikmat, terus bermaksiat, terus dicabut itu kenikmatan dan diazab ketika mereka masih hidup di dunia. Contohnya diberikan tentang tiga orang yang sezaman, yang saling bantu di dalam dosa dan permusuhan. Satu penguasa yaitu Fir'aun. Satu teknokrat yaitu siapa? Haman. Satu lagi hartawan yaitu Qarun. Qabahahumullah. Nah, mereka itu diberi nikmat. Fir'aun diberi kekuasaan, Haman diberikan kecerdasan, dan Qarun diberikan kekayaan yang melimpah. Tapi mereka takabur, mereka durhaka, mereka bermaksiat. Apa yang terjadi? Yang terjadi Allah azab mereka ketika di dunia. Fir'aun diazab berupa diapakan? Ditenggelamkan di Laut Merah. Qarun berupa apa? Diamblaskan ke dalam tanah beserta seluruh hartanya terkubur di dalam tanah. Dari sanalah maka setiap harta yang ditemukan di dalam tanah disebut dengan sebutan harta Qarun. Walaupun adanya di Jawa, di Bandung, di Tatar Sunda. Lagi nyangkul, jetruk, ada yang keras, ketika digali ada emas di sana. Disebut harta Qarun. Padahal mungkin punya Pak Ujang, harta Ujang. Gak ada nama Qarun di Sunda ya. Allah berfirman, فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرَضِ fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Kata Allah Azza wa Jalla, kami benamkan si Qarun ke dalam tanah beserta rumahnya dan seisi kekayaannya. Tak ada satu kelompok pun yang bisa menolong dia selain Allah Azza wa Jalla, dan dia tidaklah termasuk orang-orang yang layak memperoleh pertolongan. Semuanya itu menjelaskan dan menguatkan bahwa kemaksiatan menjadi penyebab dihancurkan atau diminasakannya seseorang di dunia, dicabutnya nikmat yang Allah berikan kepada dia di dunia, dan di akhirat diberikan azab yang jauh lebih dahsyat dari apa yang mereka terima di dunia. Semoga Allah menyelamatkan kita dari karakter seperti itu. Juga diterangkan beberapa hadis dan athar di dalam kitab ini yang menunjukkan bahwa terjadinya gempa bumi disebabkan karena maksiat. Gempa bumi terjadi karena kemaksiatan orang-orang yang hidup di tempat terjadinya gempa bumi tersebut. Kata siapa? Kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab yang kita akan bahas ini. Dan beliau menjelaskan beberapa hadis dan asar tentang hal tersebut, termasuk wa dzakara adadan minal ahadits wal asar tadullu ala annal ma'asi sababun fi tasliti ahli syar wal fasad ala syakhsil mu'min. Ingat, kita harus introspeksi diri. Ketika dalam pemilu kaum muslimin kalah telak oleh orang-orang fasik yang zalim. Imam Ibnu Qayyim kemudian menerangkan beberapa hadis dan athar yang menerangkan bahwa kemaksiatan penyebab utama diberikannya kekuasaan kepada orang bejat, orang buruk, orang rusak untuk menguasai kehidupan orang mukmin sehingga menyengsarakan kehidupan kaum muslimin. Sehingga kalau di suatu negeri mayoritas umat Islam, tapi penguasa yang mengatur kehidupan umat Islam di negeri itu penguasa bejat, tukang tipu, tukang bohong, tukang bikin janji palsu, gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya, kemudian menyengsarakan kehidupan rakyatnya. Itu azab Allah atas kemaksiatan rakyat muslim yang hidup di negeri itu. Dikutiplah beberapa hadis dan beberapa asar oleh Imam Ibnu Qayyim tentang hal itu dalam kitab yang kita akan bahas secara detail dan rinci. Ya, nah bab itu tuh sebenarnya menjadi bab tersendiri untuk daurah yang sekarang nanti, ya, 4 tahun lagi. Karena itu sesuatu yang penting menjadi panduan kita dalam kehidupan bersosial, berpolitik, dan bernegara. Bagaimana caranya agar kita terhindar dari penguasa yang fasik, yang zalim, yang bejat? Hindari dosa, hindari maksiat, terutama syirik, kufur, dan bid'ah. Allah mengazab rakyat yang melakukan perbuatan syirik, kufur, dan bid'ah, apalagi kemaksiatan, dengan cara diberikan penguasa-penguasa zalim yang akan menyengsarakan kehidupan mereka. Itu akan dibahas dalam bab tersendiri. Selain itu, di dalam kitab ini juga dijelaskan tentang amar ma'ruf nahi munkar. Bahwa amar ma'ruf nahi munkar wajib. Siapa yang meninggalkannya, dia terjerumus ke dalam maksiat besar. Keburukannya dahsyat. Mafsadat atau madarat bahaya yang ditimbulkannya luar biasa. Menjadi penyebab turunnya laknat Allah Azza wa Jalla kepada orang yang tidak beramar ma'ruf nahi munkar. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 78 dan 79. Lu'inal ladhina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yataha la yatanahauna an munkarin fa'alu la bi'sa ma kanu yaf'alun. Telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisan Nabi Daud dan lisan Isa bin Maryam. Yang demikian itu karena kemaksiatan yang mereka lakukan dan mereka melewati batas. Apa maksiat yang mereka lakukan sehingga dilaknat itu? Kanu la yatanahauna an munkarin fa'alu. Mereka itu tidak saling mengingkari kemungkaran yang mereka lakukan. Orang kawannya, kerabat dekatnya, tetangganya, sahabat dekatnya, saudaranya, atau bahkan atasannya melakukan kemungkaran. Hari-hari baik, cuek kayak bebek. Peribahasa dalam bahasa Sunda mengatakan mengpencarang kuayakan. Tahu mengpen? Mengpen itu menutup mata, menutup wajah. Ini mengpen gitu. Mengpen carang kuayakan. Tahu ayakan? Ayakan itu tempat ngayak, alat untuk apa? Penyaring. Carang apa tidak? Carang. Kita tutup wajah kita sama ayakan itu. Ketutup enggak? Bisa melihat? Bisa. Itu disebut mengpencarang kuayakan. Apa maknanya? Maknanya dia hare-hare atau cuek kepada kesalahan yang dilakukan oleh orang sekitar. Berdasarkan hal itulah, maka Allah melaknat sebagaimana pernah teralami oleh Bani Israel. Kata Allah, lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisani Daud wa Isa bin Maryam, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, kanu la yatanahauna an munkarin fa'alu. Telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisan Nabi Daud dan Isa bin Maryam. Hal itu disebabkan karena mereka bermaksiat dan mereka melewati batas. Mereka tidak saling mencegah kemungkaran yang dilakukan sama mereka. Labi sama kanu yaf'alun. Sungguh busuk, sungguh bejat apa yang mereka lakukan. Lalu diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beberapa hadis dan asar tentang hal itu yang menunjukkan bahaya dari meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Umumnya orang yang berbuat kekejian dan kemungkaran lalu kita nasihati, umumnya menerima apa tidak? Tidak. Umumnya apa? Menolak, menentang dengan alasan ngapain usil. Saya mabuk dari uang saya. Minumannya saya masukkan ke mulut saya, masuk ke perut saya lakukan di kamar saya sendiri. Tidak mengganggu orang lain. Tidak merugikan orang lain. Tidak memakai uang orang lain. Kenapa para ustadz, para dai usil tentang orang-orang yang mabuk ini? Begitu kan? Kata siapa tidak merugikan orang lain? Merugikan. Karena kalau Allah menurunkan azab kepada mereka pelaku kemaksiatan, kita yang bertetangga dengan dia kena enggak azabnya? Kena. Karena kalau azab Allah turun, tidak turun secara personal kepada pelaku kemaksiatan itu. Tapi dalam bentuk bencana alam, dalam bentuk apa gempa bumi, dalam bentuk longsor, dalam bentuk tsunami, dalam bentuk bencana alam yang lain. Apa orang-orang soleh ahli ibadah yang tidak melakukan kemungkarannya tidak merasakan getaran gempa bumi tadi? Merasakan. Rumahnya runtuh, runtuh. Jangankan rumah orang biasa, pesantren hancur. Pernah terjadi di Jogja kan beberapa tahun yang lalu. Beberapa pesantren ikut hancur. Ya. Tapi hikmahnya setelah itu kaum muhsinin tergerak, wah itu harus didirikan lagi. Blok didirikan lagi dengan kondisi yang jauh lebih bagus, lebih megah dan lebih luas daripada sebelumnya. Ya. Selanjutnya setelah itu beliau dalam kitabnya ini menjelaskan bahwa azab Allah bila turun kepada suatu kaum yang melakukan kemungkaran, orang yang akan selamat dari azab tersebut hanyalah orang yang mengingkari kemungkaran itu. Dia tetap terkena bencana yang Allah timpakan tapi akan selamat. Seperti yang terjadi pada diri umpamanya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Ketika Allah akan menurunkan hujan dan banjir bandang, Nabi Nuh bikin apa? Perahu. Ketika banjir itu terjadi, orang tenggelam, apakah Nabi Nuh dan kawan-kawannya tidak terkena goncangan dari bencana itu? Ya pasti terkena. Minimal anginnya, hujannya terkena, mereka basah kuyup, cuma mereka terselamatkan dalam perahu dan tidak ikut binasa seperti manusia lainnya. Tapi minimal kengeriannya ya, penderitaannya baik secara fisik ataupun secara psikis, melihat Nabi Nuh melihat anaknya tenggelam. Walaupun diajak naik perahu agar masuk ke dalam kelompok pengikut Nabi Nuh, enggak mau berenang ke puncak gunung katanya. Kata Nabi Nuh, enggak ada yang bisa menyelamatkan diri dari azab Allah pada hari ini. Gunung pun akan tenggelam, terendam. Enggak peduli dia. Akhirnya dia pun tenggelam, mati. Apakah Nabi Nuh tidak sakit secara psikis? Ya sakit. Secara fisik menderita, ya menderita. Bayangkan terombang ambingkan di tengah badai air bandang, banjir bandang yang dahsyat luar biasa. Ya tentu saja secara fisik menderita, psikis menderita, walaupun pada akhirnya mereka selamat dari kematian, selamat dari kebinasaan. Ya. Dan di akhir dari penjelasan tentang apa? Tentang dosa-dosa tadi, beliau mengingatkan manusia jangan sampai meremehkan dosa. Jangan sampai bangga dengan dosa. Bangga dengan dosa, dosanya lebih besar daripada melakukan dosa itu sendiri. Mencuri itu dosa besar. Tapi bangga dengan keahlian mencurinya, itu lebih besar dosanya daripada perbuatan mencurinya itu sendiri. Ya. Lalu beliau pun menerangkan bahwa dosa-dosa itu diazab dengan segera di dunia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak menyadarinya bahwa mereka itu sedang diazab. Azab terbesar, terdahsyat dari dosa yang tidak disadari oleh manusia adalah kerasnya hati. Jauhnya hati dari Allah Azza wa Jalla. Susahnya hati tergetar, menangis dengan sentuhan ayat dan hadis-hadis tentang akhirat, tentang neraka, tentang kiamat. Enggak tersentuh sama sekali. Tidak termotivasi dengan surga, dengan nikmat Allah. Tidak terdorong untuk melakukan ibadah kepada Allah. Dan tidak merasa takut dengan melakukan perbuatan dosa. Dia jauh dari Allah Azza wa Jalla. Dan itu sebesar-besar azab. Dijauhkannya hati seorang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang yang mengalaminya tidak merasa sebagai sebuah azab. Ya enggak? Enjoy aja dia dengan keadaannya. Ya. Padahal maksiat dan dosa memberi efek buruk dan tercela serta bahaya yang besar, baik bagi hati, baik bagi badan, baik dunia maupun akhirat, yang tidak ada yang tahu tentang keburukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu diterangkan beberapa dampak buruk dari dosa. Sampai ada puluhan, ada sekitar 28 dampak buruk dari dosa. Coba kita merasa enggak beberapa dampak buruk dari dosa berikut ini. Pertama, hirmanul ilm. Terhalang dari memahami ilmu. Susah menghafal. Sekali sudah menghafal, cepat lupa. Penyakit yang dikenal dengan istilah keren dalam bahasa asing, hese apal, gancang poho. Asing bagi selain orang Sunda ya. Apa hese apal gancang poho teh? Susah menghafal tapi cepat lupa. Susah untuk memahami sebuah penjelasan. Kalau umpama yang kita terangkan ini mungkin ringan dan enteng. Tapi ulum syar'iyah seperti kaidah nahu, kaidah sharaf, itu perlu kecerdasan. Seperti kaidah usul fiqih, kaidah fiqih. Perlu kecerdasan. Sekali dua kali diterangkan belum tentu faham. Salah satu penyebab dari hal itu adalah dosa dan maksiat. Menyebabkan kita ini susah memahami ilmu. Kedua, hirmanur rizq, terhalangnya rizqi dari orang itu. Nah, ketiga ini nih. Wahsyah yajiduha fima bainahu bainan nas wa khasatan ahlul khairi wassolahi minhum. Ada keterasingan atau kesepian yang dirasakan antara dia dengan orang lain, terutama dijauhkannya dia dari ahli kebaikan, orang-orang soleh, orang-orang ahli ilmu dan ahli ibadah. Tidak dekat dengan ahli ilmu, tidak dekat dengan ahli ibadah, tidak dekat dengan ahli amal soleh, dekatnya dengan ahli maksiat. Dan yang lebih parah adalah muncul ketidaksukaan kepada ahli ilmu dan ahlul khair. Karena sebab-sebab yang Allah atur, mungkin sebabnya si ahli ilmu sering menyindir dosa dan maksiat yang dia lakukan, gitu ya. Jadi timbul benci atau arogansi, baik kekuasaan atau arogansi kekayaan atau arogansi intelektual yang dimiliki. Dia berkuasa, dia kaya, ingin mengatur dakwah ustaz, diatur. Ini dengan uangnya, dengan kekuasaannya. Siapa yang mau diatur, uangnya keluar, dukungan kekuasaannya diberikan. Siapa yang tidak mau diatur, sudah ditendang, dibenci, dibendung gerakan dakwah. Tidak disukai. Ada yang seperti itu, ada. Karakter orang kaya yang ingin mengatur dakwah ustaz. Kalau mau diatur, dijamin sejahtera. Nggak mau diatur, sudah. Nggak akan dibantu semua dakwahnya, walaupun benar. Walaupun umpamanya nyata hasil dakwahnya. Nggak, karena dia nggak nurut ke saya. Muncul ketidaksukaan kepada sang dai. Allah yang ngatur munculnya ketidaksukaan. Dan ini azab. Azab yang sangat besar kepada ahli maksiat adalah dimunculkannya rasa tidak suka, rasa anti, rasa benci kepada ahlul khair dan ahlul ilm. Di antara dampak buruk dari dosa adalah wahsyah yajiduhal asi fi qalbihi bainahu wa bainallah. Adanya keterasingan atau kesepian, merasa jauh antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. tidak ingat untuk berzikir kepada Allah, tidak tergerak untuk membaca kitabnya, firmannya, Al-Quranul Karim, tidak tergerak untuk hadir ke majlis-majlis kajian tadi. Tidak sama sekali. Padahal majlis kajian adalah membahas kitab Allah dan sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dampak buruk kelima, taksiru umurihi alaih. Dipersulit urusan dunianya. Keenam, zulmatun yajidu fi qalbi haqiqatan. Kegelapan yang dia rasakan dalam hatinya secara hakiki. Ketujuh, al-ma'asi tuhinul qalba wal badan. Maksiat itu melemahkan hati dan melemahkan badan. Dia jadi malas, dia jadi apatis, dia jadi tidak bergairah, dia jadi pesimis. Badannya juga jadi serba haroream, serba malas. Itu ketujuh ya. Kedelapan, hirmatu to'ah. Dia terhalang dari melakukan ketaatan. Dia hanya berkutat dalam yang wajib saja. Yang sunnahnya tidak tergerak untuk dia lakukan. Diberikanlah argumentasi, apologi di dalam pikirannya. Ini kan sunnah ya. Tidak dilaksanakan juga tidak. Tidak dosa, tidak apa-apa. Orang zaman sekarang meninggalkan amalan sunnah karena dia hukumnya sunnah. Orang zaman dahulu melaksanakan amalan sunnah karena itu hukumnya sunnah. Dulu mah, oh ini sunnah, oi. Teriming-iming, tergiur, tertarik, kabita kata orang Sunda mah. Padahal amalan sunnah itu pahalanya dahsyat luar biasa. Tadi sudah kita terangkan. Siapa orang yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia zikir sampai matahari terbit, setelah itu sholat dua rakaat. Apa pahalanya kecil? Pahalanya sama dengan haji umrah secara sempurna. Itu yang menggiurkan para sahabat dan ulama as-salafus saleh zaman dahulu untuk mengejar amalan sunnah. Kenapa? Karena dia sunnah. Sunnah itu agung pada dirinya. Kalau sekarang, itu kan sunnah. Mengecilkan makna dan hakikat dari sunnah. Dan ini termasuk salah satu ukubah atau sanksi dari Allah atas kemaksiatan. Dia terhalang dari ketaatan. Terus yang kesembilan, al-ma'asi tuqassirul umur wa tamhaqu barakatahu wala budda fa innal birra kama yazidu fil umur fal fujur yuqassir fil umur. Maksiat itu bisa mengurangi umur, memperpendek umur dan menghapus barokah dari umur itu. Wala budda, mau tidak mau pasti ini kata Imam Ibnu Qayyim. Karena sebagaimana kebaikan bisa menambah umur, kedurhakaan, dosa pun bisa mengurangi umur. Apa betul? Dan apa kaitannya dengan takdir? Bukankah umur itu sudah dicatatkan sejak azali? 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, umur manusia sudah ditetapkan. Manusianya belum ada, jangankan manusianya. Langit dan bumi pun belum ada, tapi umurnya sudah Allah tetapkan. Kenapa bisa berkurang dan bertambah dengan dosa dan ketaatan? Nanti ada penjelasannya, ya. Kesepuluh, al-ma'asi yulidu ba'daha ba'da wa yazra'u ba'daha ba'da. Ba'daha ba'da. Bahwa kemaksiatan akan melahirkan bentuk kemaksiatan lain dan menumbuhkan maksiat lain. Orang berani berbuat satu maksiat. Itu berefek dia akan berani melakukan kemaksiatan lainnya yang beda bentuknya. Terus begitu. Hadisnya, ayatnya, hadisnya banyak. Di antara hadis, iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujura yahdi ilan nar. Jauhi oleh kalian dusta. Dusta ini dosa apa maksiat? Dosa dan maksiat. Kenapa? Karena dosa dan maksiat akan menyeret pelakunya kepada perbuatan fujur. Fujur itu kedurhakaan. Karena dusta, dia berani berbuat kedurhakaan yang lain. Tadinya, kedurhakaan lain itu gak berani dia lakukan. Begitu dia berdosa, dia jadi berani. Itu makna fujur yang pertama. Makna fujur yang kedua, selain al-wuku fil ma'asi, juga al-khuruj minat ta'ah. Keluar dari ketaatan. Sebelum berdusta, dia rajin tahajud. Dia rajin shaum Senin Kamis. Dia rajin baca Quran sehari tamat satu juz. Begitu berdusta, kok jadi berat melakukan semua itu. Berhentilah tahajudnya. Berhentilah Senin Kamisnya. Berhentilah baca Qurannya atau berkurang. Tadinya satu juz, sekarang jadi satu halaman per hari. Khuruj anita'ah. Keluar dia dari ketaatan. Karena apa? Karena dusta. Dusta memiliki efek domino. Ini istilah yang kurang enak didengar. Domino itu kartu ya. Dalam benak saya, efek domino itu kalau kartu domino diberdirikan dengan jarak tertentu, ribuan, membentuk bentuk yang indah kayak ular kayak gitu ya. Sudah terpasang berdiri semua, jatuhkan yang paling depan. Apa yang terjadi? Maka yang kedua jatuh ke yang ketiga, mengakibatkan yang ketiga jatuh yang keempat terus gitu ya. Disebutlah dengan sebutan efek domino. Benar gitu-gitu? Ya, anggap benar. Jadi kalau satu kemaksiatan dilakukan, berakibat dia akan melakukan kemaksiatan lainnya yang berikutnya dengan bentuk yang berbeda, tak mustahil semakin lama bentuk dosa dan kemaksiatannya lebih besar daripada dosa yang pertama. Terus begitu. Ke-10 itu ya, ke-11. At-ta'awud 'alal ma'asi tasir al-ma'siyatu 'adatan. Wala yastaqbihuha. Bahwa membiasakan atau terbiasa dalam melakukan kemaksiatan menjadikan kemaksiatan sebagai kebiasaan. Terbiasa berbuat maksiat mengakibatkan maksiat menjadi kebiasaan. Lalu dia tidak menganggap buruk terhadap kemaksiatan tersebut. Dah udah biasa teh ya. Coba aja antar sesama pemabuk. Tidak menganggap buruk Minum ya, udah lama enggak gitu. Target 3 gelas ya. Ah kayak gitu. Di antar sama mereka sudah tidak malu-malu lagi kan? Sudah terbiasa tidak menganggap buruk terhadap hal itu. Membiasakan kemaksiatan, menjadikan maksiat sebagai kebiasaan, lalu tidak menganggap sebagai keburukan. Ke-12. Al-ma'siyah sababun lihawanil abdi ala rabbih wasukutihi min aynih. Kemaksiatan menjadi penyebab hinanya seorang hamba di hadapan Allah dan jatuhnya harga diri kehormatan hamba itu dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hina itu, dan Allah akan menghinakan. Walaupun manusia tidak tahu kemaksiatan orang itu karena dilakukan secara diam-diam. Rerencepan kata orang Sunda ya. Orang enggak tahu. Allah tahu apa tidak? Ya pasti tahu. Para malaikat tahu enggak? Ya tidak semua malaikat. Hanya malaikat tertentu yang mengetahuinya. Nah, Allah akan hinakan dia. Wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Inna Allaha yarfa'u qauman bihadzal kitab wa yadau bihi akharin. Mulia atau hina seorang itu karena Allah yang memuliakan atau yang menghinakan, bukan manusia. Salah satu penyebab dihinakannya orang adalah dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk salah satu di antara efek dari maksiat adalah munculnya sikap penakut, pengecut, dan tidak percaya diri. Ada gak orang umpamanya tadinya pemberani kemudian menjadi penakut karena kemaksiatan, penakut terhadap apa? Apa saja. Lihat kejahatan, dia takut untuk mengingkarinya. Lihat kezaliman orang atau kemungkaran, dia takut untuk meluruskannya. Tidak berani karena dosa dan maksiat, termasuk takut oleh bangsa jin. Orang itu faham tentang masalah itu, bahwa kita gak boleh takut terhadap jin. Apalagi jin bungkelekan. Bungkelekan itu apa? Berwujud penampakan. Karena kalau menampakkan diri berarti jelas posisi dia kan. Berbeda dengan ketika tidak menampakkan diri, kita gak tahu di mana, ya gak? Mungkin di belakang, di kiri, dan di kanan. Tapi kalau berwujud, oh di sana. Nah kalau berwujud, dia bisa diapa-apakan. Bisa ditangkap? Bisa. Pernah gak Nabi dan para sahabat menangkap jin? Pernah. Kalau sudah ditangkap gak bisa apa-apa. Abu Hurairah radhiyallahu an pernah menangkap. Dan dia ampun-ampunan. Minta dilepaskan. Gak bisa dilepaskan kalau gak dilepaskan. Ya. Dan seterusnya. Jadi kalau mereka bungkelkan atau menampakkan diri berisiko. Bisa ditangkap, bisa dipukul, bisa dibunuh, bisa mati. Banyak riwayat tentang hal ini. Karena menampakkan diri berisiko, mereka gak sembarangan menampakkan diri. Kalau mereka lagi menampakkan di tempat sepi, tiba-tiba datang orang lewat. Apa yang terjadi? Apa dia ngejar? Enggak, tapi tak menghilang. Kan gitu ya? Ngumpet. Karena sekali lagi berisiko. Banyak orang tahu teori hal ini, tapi ketika dia menyendiri tetap takut. Salah satunya apa? Dosa dan maksiat. Dia tidak percaya diri dengan dosa dan maksiatnya. Dia tidak percaya diri kalau dia baca ayat itu, apakah ayat itu akan apa manjur mengusir setan atau tidak karena dosa dan kemaksiatan yang dilakukannya. Kalau dia ngerukyah orang, apakah akan manjur atau dia atau tidak, dia enggak percaya diri karena dosa yang dilakukannya. Jadi dosa dan maksiat juga melemahkan spirit kita, mental kita. Membuat orang itu takut, pengecut terhadap apapun yang mengandung risiko. Bagaimana obatnya? Bagaimana caranya agar tarasieunan? Bukan banyak makan tarasi, jadi tarasieun. Tapi tingkatkan iman. Tinggalkan dosa dan maksiat. Tawakalan kepada Allah dan keyakinan kepada Allah meningkat berkali-kali lipat, gak akan ada lagi rasa takut. Orang jin itu takut kepada manusia yang beriman. Umar bin Khattab kalau lewat di suatu jalan, maka setan akan mengambil jalan lain, gak mau berpapasan. Pernah ada di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, jin nyurup ke seseorang, diruqyah oleh orang, gak mempan. Orang minta tolong kepada Imam Ahmad, kata Imam Ahmad, bawa sendal saya ini, pukul sama sendal saya ini. Dibawa kotoprak-kotoprak. Baru dengar suaranya aja si jin itu kabur lari. Baru sama suaranya. Belum sama orangnya. Ya. Dan itu menunjukkan jin juga gak mengetahui hal yang gaib. Disangkanya Imam Ahmad, padahal cuma sendalnya. Ketipu dia. Itu yang keberapa? Ke-12 apa ke-13? Ke-13. Al-ma'siyah minal abdi. Ya'udu syu'muha ala ghairihi minal nasi wa dawab. Kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba, efek buruknya atau kesialannya bisa menyebar terasa oleh orang lain dan juga binatang. Salah satunya karakter keluarganya, istrinya atau suaminya, anaknya, bahkan kuda tunggangannya kalau sekarang motor atau mobilnya. berefek. Para ulama menyatakan, karena kemaksiatan yang saya lakukan membuat istri saya durhaka kepada saya. Anak saya tidak menurut kepada saya dan binatang tunggangan saya pun mendadak berlagak tidak taat kepada saya. Sebagian lain menyatakan, kemaksiatan yang saya lakukan mengundang datangnya tikus ke rumah saya. Suka ada tikus ke rumah? Tobat tuh dari dosa. Nanti dia pergi sendiri, diracun, nanti dimakan kucing, racunnya mati kucingnya. Dimakan anak kecil, mati anak kecil. Ya. Oleh karena itulah maka berefek kemaksiatan itu kepada orang lain, bahkan kepada binatang. Berikutnya, adzunub tudkhilu sahibaha waliyadzubillah tahta laknati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam la'ana ala ma'asin, fala'ana al-washimah wal mustawsimah wal wasilah wal mutawsilah wan namisah wal mutanamisah, wala'ana akil ar-riba, wala'ana al-muhallil wal muhallal lahu, wala'ana as-sariq wasyaribul khamar. Dosa menyebabkan pelakunya bisa terkena laknat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam waliyadz billah. Karena dalam banyak keterangan hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang mentato dan juga yang minta ditato. Yang menyambung rambut dan minta disambung rambut. Dan anak-anak muda sekarang mah aneh-anehnya. Rambutnya panjang. Dia tidak merasa pede dengan panjang rambut. Kemudian dipotong pendek. Setelah dipotong pendek, ke salon minta disambung lagi. Dan nyambungnya itu kan satu gunduk-satu gunduknya, seikat-seikat. Seikat itu katanya bayar berapa puluh ribu gitu. Ingin dipanjangkan lagi. Tadi sudah panjang. Aneh gitu. Ingin aneh-aneh. Pemborosan uang. Yang kira-kira apa? Dia itu sebenarnya akan dihisab dengan hal itu. Maka orang yang menyambung dan minta disambung dilaknat. Termasuk an-namisah wal mutanamisah. Orang yang mengerik alis atau yang minta dikerik. Padahal dia bukan tidak suka kepada alisnya, tapi tidak suka kepada alis pemberian Allah Azza wa Jalla. Setelah dikeruk, dikerok atau dikerik, dia bikin garis alis baru dengan arang atau spidol. Prut gitu ya. Yang berbeda dengan garis lengkung alis yang alami pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun tidak terkatakan secara lisan, seolah-olah dia mengatakan alis bikinan Allah mah enggak sip, enggak bagus, enggak matching dengan wajah saya, dikerik saja, bikinlah garis alis baru. Ada yang begitu? Banyak. Atau menyambung bulu mata. Bulu mata bikinan Allah ini kurang bagus, kurang sempurna, kurang panjang, kurang curelek. Curelek itu gak ada terjemahannya. Apa curelek? Lentik, lentik. Tapi lentik, curelek hanya untuk bulu mata. Kalau tangan, ada tangan yang lentik? Tidak bisa disebut curelek. Seperti itu. Ya. Apa bahasa Sundanya lebat? Tergantung. Kalau pohon berbuah lebet, tapi kalau hujan, oh hujannya lebet. Ya, gebret ya, beda. Lentik juga belum mata, curelek ya. Tapi tangan juga bisa disebut tangannya menilentik, ada kan ya? Tapi tidak bisa tangannya curelek. Nah, itu semua dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Yang mentato, yang minta ditato. Yang menyambung rambut, yang minta disambung rambut. Yang mengeruk alis dan minta dikeruk alisnya. Termasuk yang mengikir gigi dan minta dikikir giginya. dalam rangka lebih memperindah penampilan. Seolah-olah gigi dari Allah mah gak bagus, kemudian perlu dikikir. Nah yang sekarang ini giginya sudah rata bagus, tapi karena trendy, yang sedang ngetren itu dua gigi depan ngohngor kayak kelinci, iya enggak? Ada yang dioperasi dicabut gigi asli kemudian diganti dengan yang palsu dalam bentuk seperti itu, ada? Ada. Ini orang gak bersyukur atas nikmat Allah, merubah cipta roh, dilaknat. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Coba ahwat nanti nyengir kalau yang kayak kelinci, ah jangan-jangan itu palsu. Penampilan digira tadi sudah cantik, tapi dia kepincut sama perkembangan mode. Lagi model ngetrennya diganti sama apa namanya gigi kelinci, akhirnya dirubah. Nanti kalau trendinya berubah lagi, jadi apa gigi gergaji, bisa diganti lagi sama gergaji. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun melaknat pemakan riba dan melaknat juga empat orang yang berkaitan dengan riba, yang memakannya, yang memberi ribanya, peminjamnya. Saya pinjam uang 1 juta, nanti saya kembalikan 1.200.000. Dia juga kena laknat itu, ridho ataupun tidak ridho. Terus yang menjadi saksinya dan yang menjadi pencatatnya, 4 orang. Ya syahiduhu wa katibuhu wa akiluhu wa mu'kilahu. 4 orang ini sama, kulluhum sawa, dosanya sama. Ya. Termasuk melaknat muhallil dan muhallal. Muhallil dan muhallal. Ini istilah untuk urusan rumah tangga. Kalau umpamanya ada seorang suami sudah mentalak istrinya 3 kali talak. Tolak apa namanya? Bain. Bukan tolak raji. Kalau raji bisa rujuk. Ini sudah 3 kali loh. Mista, maja, utama. Saya gak ngerti artinya apa. Pokoknya sudah 1 kali, 2 kali, 3 kali gitu. Maka tolak bain. Tidak boleh rujuk lagi. Ternyata waktu sebelum ditolak makan gak keurus ya. Jadi gopet. Butut tidak didandani. Setelah ditalak, si istri ini dandan. Lu cantik lagi. Kepincut lagi, ingin kembali lagi. Tapi gak boleh. Kecuali diseling dulu si wanita ini, nikah dulu kepada laki lain. Lalu dicerai lagi, baru bisa kembali lagi. Dengan pernikahan dan perceraian yang alami, tidak direkayasa. Dia benar-benar nikah atas dasar cinta sama cinta, suka sama suka. Ternyata berantem cerai. Nah baru boleh dinikah lagi oleh suami yang pertama. Banyak rekayasa dalam hal ini. Kontek kawannya, tolong nikahi istri saya ya. Tapi tolong ditoyol-toyol acan ya. Jangan disentuh ya akad ya, malam itu kamu tidur di luar, besoknya ceraikan lagi. Maka ini yang disebut dengan muhalil dan muhallal. Dua-duanya dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga melaknat pencuri, melaknat juga pemabuk, penjudi dan yang sejenisnya. Walhasil kemaksiatan dan dosa mengundang turunnya laknat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Itulah ke-15. Atau ke-14. Iya. Ke-14 kelewat. Al-maksiyah turithu dzulla. Wala budda fa innal izzah kullal izzah fi ta'atillah. Baliklah ke-15, enggak apa-apa, yang penting poinnya ya. Kemaksiatan mewariskan kehinaan. Mau tidak mau, karena Kemuliaan yang sesungguh-sungguhnya kemuliaan hanya ada dalam ketaatan. Siapa yang taat kepada Allah dijamin akan dimuliakan. Siapa yang berdosa dan bermaksiat dijamin akan dihinakan. Itulah ke-15. Ke-16. Sore nanti kita bahas ya. Dan seterusnya akan kita bahas. Sekarang sudah 1,5 jam waktu yang kita habiskan cukup. Ibarat gelas sudah penuh, sudah luber. Kalau diisi terus akan tumpah ya. Ya, cukup sampai di sini dan sekarang kita akan masuki sesi tanya jawab ya. Saya ada hadiah buku kitab Ad-Da'wah asli berbahasa Arab. Siapa yang mau? Fahri mau? Punya enggak? Fotokopian. Oke. Jawab dulu pertanyaan saya. Siapa yang menyusun kitab Ad-Da'wah? Ibnu Qayyim. Udah nyala. Ya. Ibnu Qayyim. Lengkapnya. Baca enggak apa-apa. Muhammad bin Abu Bakar bin Ayub bin Sa'ad bin Sa'ad Abu Abdillah Syamsuddin. Syamsuddin itu disebutnya apa? Nama lakob. Lakob. Kunyahnya siapa? Abu Abdillah. Abu Abdillah. Siapa ayahnya? Abu Bakar. Lakob untuk Abu Bakar. Qayyimul Jauzi. Qayyimul Jauzi. Kapan dilahirkan? Tahun 791 Hijriah. 791. 1 Masehi. Hijriah. Sudah berapa tahun yang lalu? Sekarang tahun berapa? 440 Hijriah ya. Barakallahu Fakhri, ini hadiah. Ambil. Halo. Ya. Iya. Kita masuk sesi tanya jawab ya. Mulai dari penanya di sini dulu, ada berapa surat yang sudah masuk? Bismillah Ustaz, terkait gempa adalah gempa. Apakah boleh meneliti kenapa terjadinya gempa dan sejenisnya sehingga seorang muslim mempercayainya bahwa gempa itu hanya sebatas bencana alam? Iya, betul, gempa bencana alam. Siapa yang menyebabkan terjadinya gempa? Allah. Oh, tapi kan penyebab gempa itu terjadinya pergeseran lapisan tanah. Siapa yang ngegesernya? Allah subhanahu wa ta'ala. Tergantung jenis gempanya. Ada tektonik, ada vulkanik. Ada vulkanik penyebabnya apa? Gunung meletus. Siapa yang membuat gunung itu meletus? Semuanya Allah yang ngatur. Betul, itu bencana alam. Tapi siapa yang membuat terjadi bencana alam, yang mengatur terjadi bencana alam? Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berbuat itu pasti ada alasan ya. Salah satunya untuk menghukum hamba-hambanya yang durhaka di tempat tersebut. Bolehkah ketika itikaf keluar masjid untuk minta air panas untuk membuat kopi agar tidak ngantuk di malam hari? Boleh. Boleh. Teriak aja, panitia, kopi gitu. Baik airnya maupun kopinya minta ke panitia, gratis. Kalau ada panitia, boleh nih 2.000. Laporkan. Itu oknum ya. Boleh minta air panasnya bahkan kopinya sekaligus ya. Peserta boleh usul menu makanan pengen apa. Boleh ya. Kalau umpamanya tidak ada usulan ya tergantung ibu-ibu yang masak. Ibu-ibu juga suka kadang-kadang bingung apa nih yang sesuai dengan keinginan peserta ya. Kalau ada yang usulkan senang mereka ya. Asal jangan minta daging unta, enggak bisa. Kambing bisa, sapi bisa, ayam bisa, ikan bisa ya. Jengkol. Polusi nanti di sana. 1, 2. Yang enggak suka jengkol protes ya. Saya suka jengkol putih, tapi kalau untuk masal begini janganlah. Di WC-nya nanti ya polusi. Kemarin ada usulan jengkol dari panitia. Muzain, ada penanya enggak dari netizen, dari pendengar, pemirsa? Ada, Ustaz. Halo. Halo. Iya, halo juga. Iya, udah masuk ya. Dari Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Bu Nina dari Bandung. Apakah takdir yang sudah tertulis dapat kita rubah? Kalau bisa, dengan cara apa kita merubahnya? Jazakumullah khairan atas jawabannya. Iya, bisakah doa dan ikhtiar merubah takdir gitu? Bisa enggak dirubah dengan doa dan ikhtiar? Itu termasuk materi yang kita akan bahas. Doa dengan takdir itu hubungan sebab dan akibat. Seperti makan dengan kenyang. Orang tidak bisa menginginkan ditakdirkan kenyang kalau dia tidak usaha untuk makan. Ada enggak orang bilang, ah kalau sudah takdirnya kenyang, mah kenyang aja. Kalau umpamanya tidak ditakdirkan lapar, walaupun makan sebakul juga tetap aja lapar. Akhirnya dia tidak makan. Menunggu takdir kenyang tanpa usaha. Bisa? Tidak bisa. Kalau dia ingin meraih takdir kenyang, dia harus meraih takdir penyebab kenyang. Apa penyebab kenyang? Makan. Dia harus berusaha itu. Maka dengan makan pasti ditakdirkan kenyang. Demikian juga kalau suatu saat dia sakit, dia ingin ditakdirkan sembuh. Dia harus berupaya meraih takdir penyebab kesembuhan, yaitu apa? Berobat. Jangan sampai dia apatis. Ah, kalau sudah takdirnya sembuh juga nanti, tanpa berobat nanti sembuh sendiri. Itu orang sama dengan kalau sudah takdirnya kenyang, nanti akan kenyang sendiri tanpa harus makan. Jadi antara makan dengan kenyang adalah hubungan, memiliki hubungan sebab akibat yang erat. Antara berobat dengan kesembuhan memiliki hubungan yang erat. Antara takdir baik dengan doa memiliki hubungan yang erat sekali. Ya. Oleh karena itu, maka wajib kita melakukan ikhtiar, usaha untuk meraih takdir yang kita harapkan. Walaupun tidak selalu usaha yang kita lakukan itu bisa meraih takdir yang kita harapkan. Karena apa? Karena Allah mentakdirkan lain. Contoh umpama ketika kita sakit, ingin sembuh, mau berobat sudah usaha, tapi dihalang-halangi oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan cara gak punya uang untuk berobatnya. Dengan cara umpamanya dia berobat ke orang yang salah. Dia umpamanya sakit perginya ke dukun. Ya salah, bukannya sembuh tambah penyakit gitu ya. Atau dia berobat dengan obat tradisional yang turun-temurun tanpa ada penjelasan secara medis. Ada gak umpamanya orang, kalau umpamanya tipes udah gampang cari kutu ya, terus makan atau masukkan ke pisang, makan pisangnya diteri buleud nanti sembuh. Ada gak penjelasan ilmiahnya? Gak ada. Bahkan mungkin bisa menimbulkan penyakit lain yang baru, ya, itu berobat, ikhtiar. Tapi keliru, salah. Kenapa salah? Diberikan pemahaman yang keliru, yang salah oleh Allah Azza wa Jalla, karena Allah mau mentakdirkan dia sakitnya panjang, bahkan tak mustahil berakhir dengan kematian. Atau ditakdirkan dokternya salah analisa, salah mendiagnosa, sehingga salah memberi obat, memberi resep. Ada yang begitu? Ya ada, karena dokter juga manusia, mungkin saja salah, ya. Dengan banyak cara, maka antara takdir sehat dengan takdir berobat, dua jenis takdir yang saling berkaitan. Jadi ikhtiar berobat termasuk hal yang Allah takdirkan. Apakah dia akan ditakdirkan berobat atau tidak? Kalau Allah mau mentakdirkan dia sembuh, Allah takdirkan dia berobat dan Allah mudahkan dia di dalam berobat itu. Tapi kalau Allah tidak akan mentakdirkan dia sembuh, Allah takdirkan dia sulit berobat atau berobat kepada orang yang salah, atau mungkin orangnya benar tetapi dikelirukan ketika mendiagnosa penyakit sehingga salah memberikan obat sehingga tambah parah. Banyak cara Allah di dalam mengatur takdir bagi manusia. Kalau umpamanya Allah ingin mentakdirkan seseorang sukses ketika orang itu gagal, Allah takdirkan dia untuk berdoa, diberi motivasi untuk berdoa. Allah takdirkan dia dipertemukan dengan orang yang bisa mensuplai, memberikan support dana atau modal. Allah pertemukan dia dengan konsultan usaha yang benar dan bagus, dan Allah mudahkan, akhirnya sukses kaya. Makanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, mau berangkat ke suatu tempat, lalu terdengar di tempat itu ada wabah yang sedang menjangkiti tempat tersebut, Umar membatalkan. Lalu ada sahabat yang protes, wahai Umar, apakah engkau akan lari dari takdir Allah? Dia berpendapat kalau sudah takdirnya kena, akan kena. Kalau takdirnya kena, walaupun datang, tidak akan kena. Apa kata Umar? Ya, saya lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Jadi ikhtiar usaha kita termasuk bagian yang Allah takdirkan. Nah, itulah hubungan antara takdir dengan ikhtiar dan dengan doa, ya. Nanti akan dibahas secara lebih rinci di dalam kitab ini. Afwan, apa yang dimaksud Nabi melaknat? Makna laknat adalah at-tard, terusir, terjauhkan dari rahmat Allah, dari ridha Allah, dari kebaikan karunia Allah Azza wa Jalla. Bahasa kitanya disialkan. Atau, sekarang orang Sunda dulu waktu saya kecil, enggak tahu sekarang masih ada enggak. Kalau sumpah, ada satu sumpah yang disebut dengan sebutan daik medu. Pernah ada yang begitu? Banyak. Sekarang masih ada? Tidak ada. Itu mah di kota, yang tidak gaul, enggak ada. Di kampung daik medu, daik naon sih, daik medu. Medu itu sial. Dulu kita enggak tahu. Segala sesuatu gagal, sial. Enggak ada kebaikan, enggak ada rahmat Allah, enggak ada karunia dari Allah Azza wa Jalla, ya. Itu laknat. Daik, berani kamu semua, berani, apa sumpahnya, berani dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya dijauhkan dari segala kebaikan, dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna laknat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana saat ini bisa mendapatkan kajian kitab secara mulazamah? Di Indonesia atau di luar Indonesia? Di Bandung ada enggak? Ada. Kita ada kajian kitab fiqih. Kitab apa? Bulughul Maram. Di sini ada bahasa Sunda setiap Selasa sore. Walaupun sering bolos. Di Bandung ada, di mana? Sipa ganti setiap Sabtu sore. Kitab Akhlak Riyadhus Shalihin setiap kapan? Hari Ahad. Di sini ada setiap hari Rabu ya, pakai bahasa Sunda. Di Al-Furqan setiap hari Ahad. Kitab Tauhid ada di mana? Di Al-Huwa setiap Jumat sore yang disiarkan langsung oleh Raja Cilengsi ya. Mulazamah apa tidak ya? Mulazamah maknanya rutin kontinu, terus membahas satu kitab itu dari awal sampai akhir secara berkesinambungan. Silakan diikuti. Ya, Muzain ada lagi dari pendengar pemirsa? Ada Ustaz. Ya. Ini ada pertanyaan dari Cimahi. Dari Iwan di Cimahi, bismillah. Ustaz, apakah ada doa khusus ketika terjadi musibah seperti gempa? Iya, ada doa khusus ketika terjadinya gempa. Saya dulu sempat hafal, sekarang lupanya. Kenapa lupa coba? Jarang gempa. Pernah saya mengalami gempa tapi gak sadar. Karena kadang sedang tidur. Malam-malam kan pernah, tiba-tiba ribut saja gitu. Ada apa? Gempa? Mana? Enggak ada. Barusan sudah selesai. Cuma lampu gantung masih goyang. Ya. Kedua, pernah lagi di mobil. Tiba-tiba udah ada gempa di Bandung, gimana? Di kapan? Oh, barusan lagi di mobil. Jadi tidak sempat doa. Tapi ketika terjadi gempa di beberapa tempat, kita membuka tulisan para ulama tentang gempa, adab-adabnya gimana, hakikat gempa gimana, solusinya gimana, termasuk doa. Bahkan sebagian seperti Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah, ada sholat ketika gempa ya, ada sholat, sholat khusus. Dan itu pernah juga atau berapa belum, nanti dijelaskan dalam kitab Bulughul Maram bab sholat nawafil ada. Nah itu ada doanya. Saya sempat menghafalkan. Sekarang lupa. Karena tidak pernah diapakan? Diamalkan, ya. Sudah berapa tahun gitu ya. Tapi ada. Afwan ya, lupa. Nah, sholat jenazah. Ada yang hafal di sini? Pernah hafal ada? Ada. Sekarang ada yang lupa? Kenapa? Belum tentu setahun sekali, ya. Belum tentu. Kalau saya dipastikan insya Allah setiap 2 bulan sekali saya sholat jenazah. Tiap hari sehari 5 kali. Di Masjid Nabawi atau di Masjid Haram. Ya, ketika umroh, ketika haji, selalu sehari 5 kali sholat jenazah. Sehingga terselang 2 bulan mah tidak akan lupa doa itu ya. Adapun kalau setahun sudah lupa. Siapa yang umroh lebih dari setahun yang lalu? Sekarang cek. Salat jenazah masih hafal? Mungkin sudah lupa ya. Silakan lagi Muzayyin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana Abu Faiz dari Bandung mau nanya, kalau itikaf habis tarawih, pulang dulu ke rumah, lalu balik lagi ke masjid sampai makan sahur di masjid, sholat subuh di masjid, lalu pulang lagi ke rumah, apakah itu dibolehkan itikaf Ustaz? Mau ngapain ke rumah? Sudah diterangkan kalau untuk keperluan yang tidak urgen tidak boleh, maka itikafnya batal ya. Kecuali kalau dia memang meniatkan itikaf hanya beberapa jam dan tidak ada batasan minimal waktu berapa. Umpamanya saya mau itikaf hanya 5 jam dari jam anu sampai jam sekian. Setelah itu dia keluar karena memang direncanakan setelah 5 jam dia harus melakukan sesuatu di rumahnya. Lalu dia keluar dulu dan karena itikafnya selesai sesuai dengan niat. Ya. Setelah beres, saya ingin itikaf lagi. Lalu dia masuk lagi meniatkan itikaf untuk sekian jam lagi. Setelah beres sekian jam, lalu dia mengap selesai, lalu keluar. Karena dia sudah punya jadwal jam sekian, ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan. Begitu boleh. Tapi kalau niat di itikaf 10 hari, jam sekian pulang, ngapain? Untuk sesuatu yang tidak urgen, tidak darurat, tidak mendesak, maka batal itikafnya dan tidak boleh ya. Terakhir ada yang ngacung enggak? Ya, mana mic? Tuh. Nama? Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, nama saya Abdul dari Marga Asih. Abdul apa? Abdul Aziz Sirojudin. Abdul Aziz. Iya. Yeah. Silakan. Ustaz, afwan sebelumnya. Saya kan dari SMA negeri. Negeri yang gak ada basic islaminya. Dan terkadang saya juga terbawa maksiat oleh arus teman-teman saya. Bila seandainya dampak buruk dari dosa-dosa sudah terasa, apakah sudah bisa dihilangkan Ustaz dengan bertaubat? Itu aja Ustaz, terima kasih. Iya. Abdul Aziz, sekarang masih SMA? Alhamdulillah udah lulus. Terus kemana? Kedokteran. Semoga Allah mudahkan yang terbaik ya. Pertanyaannya apa? Ah, das tobat. Iya. Kalau menyadari dulu banyak melakukan dosa dan maksiat, wajib ditobati. Kapan? Secepat mungkin. Begitu sadar itu dosa itu maksiat, wajib tobat. Lakukan atau penuhi syarat-syarat tobat. Pertama, berhenti dari dosa itu. Kedua, menyesal. Ketiga, bertekad tidak mengulang. Keempat, kalau dosa itu berkaitan dengan hak orang lain, kembalikan hak itu. Kalau dulu waktu di SMA itu pernah nyolong pulpen teman, kembalikan. Tidak sah tobat kalau itu enggak dikembalikan. Tobat tapi masih dipakai. Enggak. Kembalikan. Tapi sudah habis pulpennya, beli yang jenis itu. Kembalikan. Orangnya sudah tidak ada, cari di Facebook. Namanya shoot ya, di media sosial mungkin ketemu. Kalau enggak ketemu, cari keluarganya, kasih ke keluarga. Kalau semuanya enggak ada, entah kemana, ya udah. Maka infakan, sedekahkan pulpen itu ke fakir miskin atas nama dia. Dengan catatan kalau suatu saat dia datang nagih, kasih lagi dan yang tadinya menjadi sedekah kita, ya. Kalau berkaitan, jadi itu syarat yang keempat. Yang kelima dan keenam berkaitan dengan waktu. Lakukan tobatnya sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Keenamnya, lakukan tobat itu sebelum nyawa berada di tenggorokan, sebelum sakar. Dan ketujuh, terakhir, lakukan tobat secara ikhlas. Lillahi ta'ala. Bukan karena kepentingan dunia. Bukan, wah, saya punya hutang pulpen ke si Anu, dia sekarang ini butuh, saya butuh pertolongan dia. Dikembalikan dulu. Biar nanti dia nolong kita. Itu bukan karena Allah, ya, karena kepentingan dunia. Kalau sudah tobat dengan memenuhi tujuh syarat tadi disebut taubatan nasuha. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Terus asa rabbukum ayyukafir ankum sayyatikum. Maka Allah akan menghapus seluruh kesalahan kamu. Ada tiga poin yang dihapus dengan tobat. Pertama, catatan dosa tadi. Kan seketika kita berdosa dicatat oleh malaikat mana? Munkar apa nakir? Siapa yang mencatat? Munkar apa nakir? Rakib dan atid. Kalau gak ada di pilihan itu kreatif ya. Yang mencatat atid. Mencatat keburukan. Rakib mencatat kebaikan. Itu dihapus setelah tobat. Catatannya gak ada lagi. Pas nanti di akhirat dibuka gak akan ada lagi. Sudah terhapus. Kedua, azab. Yang tadinya akan Allah berikan kepada dia karena dosa tersebut di cancel, dihapus juga. Baik di dunia atau di akhirat. Mungkin tadinya ini berdosa, kita mau azab dengan diberi musibah umpamanya. Ternyata dia tobat. Maka dihapus, enggak jadi. Yang ketiga yang juga dihapus, athar sayyi'ah minadzunub. Dampak negatif dari dosa. Apa saja yang tadi dijelaskan yang belum selesai ya. Itu kan dampak-dampak buruk dari dosa disebutkan tadi, itu semua dihapus. Kalau dia sudah bertaubat ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini, kita istirahat sampai asar. Nanti pada asar jam 4 kita akan lanjut kembali. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.